إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوان الأخوات، yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang hak, yang telah diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Kenabian dan kerasulan beliau mempunyai bukti yang sangat banyak sekali, baik secara dalil-dalil naqliyah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah, maupun secara dalil-dalil aqliyah. Dan dalil-dalil musyahadah yang dapat disaksikan, hissiyah yang dapat dirasakan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak, mengingkari kenabian dan kerasulan beliau. Mereka tidak mempunyai bukti, walaupun sedikit, kecuali tuduhan. Dengan melemparkan berbagai macam tuduhan yang tidak ada artinya dan tidak memudaratkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Rabbuna jalla dzikruhu beberapa kali berfirman dalam kitabnya yang mulia, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, katakan hai Muhammad kepada mereka yang mendustakanmu, yang mengingkari kenabian dan kerasulanmu, hatu burhanakum, berikanlah bukti akan kebenaran perkataan kalian. Mana buktinya? Mana burhannya? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? In kuntum sadiqin. Jika memang kamu orang-orang yang benar, manusia tidak mempunyai burhan, tidak mempunyai hujjah. Jadi manusia yang kafir, yang menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki hujjah kecuali caci dan makian. Seperti yang dilakukan oleh seorang kafir zindiq. Yang bernama Salman Rushdie. Dengan kitab syaitannya. Yang ia mendapat wahyu dari syaitan. Tidak mempunyai hujjah sama sekali. Kecuali kesombongan seorang zindiq. Mana hujjahnya? Mana burhannya? Tidak ada. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menantang mereka yang meragukan nubuah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliau diturunkan Al-Quran, hudan linnas, hidayah bagi manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan jika kamu ragu, kamu masih berada di dalam keraguan, jadi tentang kebenaran ar-risalah, nubuwah, kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah sebuah surat yang sepertinya, yang semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong dan pembantu-pembantumu selain dari Allah, jika memang kamu benar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Maka jika kamu tidak bisa mengerjakannya, melakukannya, dan selamanya, kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mempergunakan huruf lan lil istiqbal untuk masa sekarang, ketika turunnya ayat yang mulia itu, dan seterusnya. Kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Maka, fattakun nara allati wakuduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari api, yaitu api neraka jahannam yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang Allah telah sediakan untuk orang-orang kafirin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau, salah satunya dari sekian banyak bukti dan hujjah dan dalil akan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau, salah satunya adalah apa yang beliau kabarkan kepada kita akan terjadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Karena apa? Ma kharaja minni illa haqqun. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, tidak keluar dariku sampai sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya melainkan kebenaran. Ma kharaja minni illa haqqun. Bahkan Rabbuna jalla sada'uhu telah menegaskan dalam kitabnya yang mulia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawanya, hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang beliau ceritakan akan terjadi, apa yang beliau kabarkan akan terjadi, pasti terjadi, tidak dapat tidak. Dan telah terjadi sebagiannya, dan sedang berlangsung kejadiannya, dan akan terjadi. Dan yang akan terjadi. Berarti kalau saya tertibkan, pertama, yang telah terjadi dan tidak berulang lagi kejadiannya. Yang kedua, yang telah terjadi dan berulang lagi kejadiannya. Yang ketiga, yang baru terjadi pada zaman kita sekarang ini. Yang keempat, yang akan terjadi nanti. Ini kesimpulan dari apa yang beliau katakan akan terjadi. Telah terjadi dan tidak berulang lagi. Kemudian terjadi lagi dan berulang lagi. Berulang lagi kejadiannya. Kemudian sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Dan yang terakhir yang akan terjadi. Semua ini membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan beliau. Dan ini merupakan timbangan yang hak. Akan kebenaran dakwah beliau. Bahkan akan kebenaran dakwah atau manhaj para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Dan pembuktian akan kebenaran manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tentu saja keterangan ini harus didasari berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dari hadis-hadis yang telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan timbangan. Saya ambil salah satu contohnya. Kaum Rafidah. Syiah. Menurut keyakinan mereka, bahkan menjadi salah satu rukun iman, di dalam din mereka, yaitu keimanan akan imamah, keimaman khalifah yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Syiah mengatakan bahwa khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menyandarkan perkataan ini kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. tentunya secara dusta, dengan satu kebohongan yang maha besar. Timbangannya mana? Timbangannya apa yang saya katakan tadi? Bahwa setiap yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, setiap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan akan terjadi, pasti terjadi, tidak dapat tidak. Walaupun seluruh makhluk menghalanginya, pasti akan terjadi. Kalau betul, kalau benar, itu apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syiah mengatakan khalifah sesudah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Menurut syariat Islam, menurut ahlus sunnah wal jamaah. Apa kenyataannya? Apa yang terjadi? Apakah setelah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib langsung naik menjadi khalifah? Kenyataannya tidak. Beliau menjadi khalifah setelah tiga khalifah. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, baru beliau. Empat orang khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, seutama-utama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, yang jadi khalifah sesudah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa tidak terjadi? Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menjadi khalifah? Karena memang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menceritakan, memberitakan, menetapkan khalifah sesudah beliau Ali bin Abi Thalib. Karena kalau betul itu sebagai sabda beliau, pasti akan terjadi, walaupun dihalangi oleh seluruh manusia, pasti Ali akan menjadi khalifah, tidak dapat tidak. Apa yang beliau sabdakan akan terjadi, pasti terjadi. Syiah telah membuat riwayat-riwayat dusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib, khalifah sesudahku Ali bin Abi Thalib. Kenyataannya tidak. Abu Bakar terlebih dahulu, kemudian Umar, kemudian Uthman, baru Ali. Kenapa sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau itu betul sabda beliau tidak terbukti? Bukankah ini ada jalan bagi manusia untuk meragukan kenabian dan kerasulan beliau? Apa yang beliau katakan kenapa tidak terbukti? Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di muqaddimah kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi an-naqdi kalam Syiah wal Qadariyah. Jalan-jalan sunnah dalam menghancurkan perkataan atau madhab Syiah dan Qadariyah. Oh Syiah, buatan kaum zindiq munafik. Karena apa yang beliau katakan akan terjadi, pasti terjadi. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali, Imam At-Tirmidzi. "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira."

Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu perkataan saya diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Itu diambil dari sabda Nabi yang mulia. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Fa'aftau, mereka berfatwa. Bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu. Bukan hanya mereka sesat, tapi menyesatkan orang lain. Karena apa? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdekat kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan tinggalkan para ulama. Pada akhir zaman, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Bisa dihitung dengan jari al-ulama. Karena Allah akan angkat ilmu ini biqabdil ulama. Maka sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah dengan dimatikannya para ulama, hendaklah kita menuntut ilmu. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Dan kita lihat bahwa pada akhir zaman, pada zaman ini, yang diangkat menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama, sebagian besarnya diangkat oleh manusia. Bukan karena ilmunya. Tapi manusia yang tidak tahu menahu. Kan ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Lalu manusia mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin agama, ketua-ketua yang juhala. Telah terjadi dan sedang terjadi. Yang ketiga, kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasara dalam segala hal. Yang saya maksudkan dalam segala hal, dalam segala urusan hidup dan kehidupan mereka, dunia dan akhirat mereka, mereka taklid dengan taklid buta kepada ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Timbul pertanyaan, apakah seluruh kaum muslimin? Jawabnya tidak. Dibatasi oleh hadis yang lain. Kaum muslimin yang meninggalkan perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ilmu, amal dan dakwah, maka dia akan mengikuti ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Akan tetapi kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mengikuti jejak atau langkah ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Mari kita baca hadis, salah satu dari sekian banyak hadis. Al-Abi Sa'id الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا وفي لبد دخلوا حجر ضب لسلكتموه. قل يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن جري أبو سعيد الخدري radiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti cara-cara orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang dob, dob binatang yang hidup di padang pasir, bukan biawak, pasti kamu akan mengikutinya. Kan, yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, maka siapakah lagi kalau bukan mereka? Ini hadis mutawatir dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain dari jamaah para sahabat. Di antaranya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku wa fil labdin dakhalu ujra dabbin la salaktumu." Qul al-yahud wal nasara, qala faman. Pasti kamu akan mengikuti sunnahnya. Sunnah adalah perjalanan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu, urusan dunia dan akhirat mereka, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, hablum minallah, hablum minannas, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, maksudnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai kalau mereka masuk ke lubang dob, lubang yang sempit di pasir-pasir itu, pasti kamu akan masuk mengikuti ini. Lihat pemahaman yang benar dari para sahabat, kecerdikan para sahabat, bersihnya akal pikiran mereka, sahihnya pemahaman mereka. Langsung para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tahu, al-yahud wa nasara, mereka Yahudi dan Nasara. Jawab Nabi, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena kita tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak tahu itu al-yahud wa nasara. Kita pun terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu, tadi di awal saya katakan, orang yang berjalan di atas sunnah bersama perjalanan salaful ummah, dia tidak terkena, tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Hanya mereka yang jauh dari nur, cahaya Alkitab dan sunnah bersama perjalanan salaful ummah, mereka masuk ke lubang dok bersama-sama al-yahud wa nasara. Dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka, keyakinannya mengikuti keyakinan ahlul kitab. Berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan nabi. Yang nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya, dari mana? Apa nabi kami, apa nabi kita bersabda demikian? Apa nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha atiur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu. Banyak, berpuluh ayat Al-Quran. Akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu. Sebagian yang berilmu mengutak-atik ayat Al-Qur'anul Karim, merubah ke kanan dan ke kiri, seperti perbuatan orang-orang Yahudi, mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ahlul kitab. Al-Yahud, orang-orang Yahudi lah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi. Dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Itali. Kemudian timbullah bank konvensional. Dan cara muamalat kita pun, cara muamalat ribawiyah, percis seperti perbuatan Al-Yahud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal.